aku buat aku sumpah mengenari hatiku. Macinori lahona munrina wae mata sempereng sarana nyawaku tiwi berdirilah lengatiku. Mupat dua hatiku dia nak mata jeng riada jangcimu labu ni pasing remu sila buangi papojiku. Tujuna hatiku macinori lana munrina wae mata sempereng sarana nyawaku tiwi berdirilah lengatiku. Mupat dua hatiku tiada mata jeng riada jangcimu labu ni pasing remu sila buangi papojiku. Tiada mata jeng riada jangcimu labu ni pasing remu sila buangi papojiku. Rotu masa budi nila lengatiku nataro kasih pedih nanya aku. Terima rendi kasih hatiku Rita tak daen si bawa lainnya ajak tak berewa pai merialeku purau tutup sini papa jimku dari hatiku jani pakasi dari papa jimku ribulan datang si papa jimku. Aja ku kasih sabak na nakuleku upaku a usasa aleku ne waki si poji de panasya.

Dan tenginan engkau siruntuh siakan ietana degakan kasih uleku monro mana masa janrenu watakan Diri. sepiru.